Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falaka alhamdu wa laka syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana alimna ta'wila wa faqihna fid din wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahli al-Quran wa ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana ufsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan, Rabb rindu pecinta Al-Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kerinduan, kecintaan untuk semakin dekat dengan Al-Quran dan dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Kita sudah sampai kepada firman Allah ayat yang ke Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul an'ad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu 'ala aqabina ba'da idh hadanallahu kalladhi istahwathu asyayatin fil ardi hayrana lahu. Kalladhi istahwathu asyayatin fil ardi hayrana lahu ashabu yad'unahu ilal huda tina qul innahu dallahi huwal huda wa umirna linuslima li rabbil alamin wa an aqimu ssalata wattaquhu wa huwal ladhi ilayhi tuhsyarun wa huwal ladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulukum fayakun qawluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis sur alimul ghaibi was syahadah wa huwal hakimul khabir. Kul katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang menyeru kepada kebatilan, yang mengajak kepada kekafiran, katakan anad'u min dunillahi, apakah engkau akan mengajakku untuk menyembah, nat'u menyembah, min dunillahi selain Allah, ma la yanfa'una wa la yadhurruna, yang tidak bisa memberi manfaat kepada kita dan juga tidak membahayakannya. Mengajak berfikir kepada orang-orang kafir itu, apakah aku yang sudah meyakini bahwasanya Tuhanku adalah Allah dan hanya Allah yang pantas disembah dan Allah lah yang memberikan segalanya kepada kita, kehidupan, sakit, memberikan kesembuhan dan seterusnya adalah Allah, apakah setelah itu aku harus menyembah sesembahan seperti yang kau sembah, hai orang-orang kafir, yang tidak bermanfaat dan juga tidak membahayakan? Berhala yang kau buat harus aku sembah. Dia tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri, tidak bermanfaat untuk yang lainnya. Dipahat lalu disembah. Tuhan selain Allah, tidak ada manfaat dan tidak membahayakannya. Tidak bisa membuat menghukum, tidak bisa memberikan pahala, tidak bisa beri penghukuman. Kemudian nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah, dan apakah aku atau kami orang yang beriman ini harus berbalik ala aqabina ke belakang, dari iman menjadi kafir, mengikuti kalian hei orang-orang kafir setelah Allah memberikan petunjuk kepada kami semuanya. Kalladzi, seperti orang-orang istahwadhu syayatinu, yang telah digoda oleh syaitan. Istahwad ini para mufassiri memaknai yang di bawah hawa nafsunya, ya, oleh syaitan, sehingga akalnya sudah tidak berlaku lagi, kemudian pemahamannya sudah tidak berlaku lagi, tapi dia mengikuti cersuan daripada syaitan, godaan syaitan. Jadi apakah lebih mengikuti godaan daripada syaitan? Fil ardi, dihidup di atas bumi, hayrona, dalam kebingungan. Lahu ashabun yat'unahu ilal huda, sementara ada bangsa manusia yang mengajak mereka kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan. Jadi begini, kita yang sudah beriman itu, apakah harus mengikuti kalian? Orang-orang kafir menyembah berhala atau menyembah Tuhan selain Allah? Bahkan ada keunikan, manusia dituhankan. Binatang dituhankan. Pepohonan dituhankan. Ini keunikan-keunikan orang yang punya sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang dilahirkan bagaimana kemudian menjadi Tuhan yang harus disembah? Apakah kami harus mengikuti kalian seperti itu? Menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan pahala, tidak bisa memberikan hukuman, dan tidak bisa memberikan manfaat. Sementara kami sudah beriman, setelah Allah memberikan petunjuk kepada kami, apakah kami harus mengikuti kalian? Di dalam pertanyaan ini sebetulnya suruh berpikir. Bukan pertanyaan yang sesungguhnya. Karena tidak perlu bertanya, Nabi sudah tahu kebenaran. Namanya pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk mengingkari. Misalnya apa? Masa saya harus ikut kamu? Gitu loh. Cuman apakah aku harus ikut kamu? Misalnya kita berada di jalan yang sudah benar, kemudian ada orang yang sok tahu jalannya roja. Kamu tahu enggak jalan sana, jalan ini, jembatannya putus dan sebagainya. Ini jalan sudah dicek, lihat. Mulai GPS apa itu sudah jelas. Apakah aku harus ikut kamu? Ya enggak dong. Maksudnya apa? Kenapa aku harus? Maksudnya ini ada pengingkaran bahasanya. Ambil langkahnya itu salah. Jalannya itu salah. Ini loh jalan yang benar. Nah, orang yang mengikuti jalan yang salah itu hayron, berjalan di atas bumi dengan kebimbangan. Dia mendengar kebenaran yang diseru oleh Nabi Muhammad dan umat atau ulama-ulama Nabi Muhammad. Mendengar seruan kebenaran. Tapi di sisi lain dia mendengar seruan syaitan. Maka hidupnya hayron, orang yang bimbang. Sehingga dia diajak oleh syaitan, sementara ashabun yad'unahu ilal huda, ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Tapi ahli iman tidak akan mendengar seruan syaitan, hanya mendengar seruan kebenaran, maka dia lurus di jalan yang Allah ridai. Tapi itu lihat, orang-orang kafir sekalipun mereka juga faham ini kebenaran dibawa oleh Nabi Muhammad, termasuk Abu Jahal dan lainnya. Cuman dia lebih mengikuti seruan daripada syaitan, maka dia hayrona, dalam keadaan bimbang antara mendengar seruan kebenarannya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat dan para ulama-ulama, atau mendengar seruan setan, maka bimbang dia. Tidak bisa mengikuti jalan yang benar. Yad'unahu ilal huda'tina. Maksudnya apa? Sebetulnya mereka itu termasuk di hari ini orang-orang yang mereka menyembah sesembahan-sesembahan palsu itu, yang tidak bermanfaat untuknya, tidak bisa memberikan pahala. Mereka itu sebenarnya juga sering mendengar seruan kebaikan. Cuman karena itulah, karena dia juga mendengar seruan setan, maka di dalam kebimbangan dia, sehingga iman pun tidak subur di dalam hatinya, bahkan tidak ada iman. Dia tahu kebenaran kebaikan, tapi di sisi lain dia mengikuti seruan daripada setan. Istahdathu syayatin tadi. Digoda oleh setan, sehingga biarpun orang tersebut mengetahui kebenaran, cuman karena dia lebih mengikuti syaitan yang bermain dengan hawa nafsunya, sehingga dia seperti dia menjadi orang yang tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terjadi kepada orang kafir. Begitu juga ini bisa terjadi kepada siapapun. Dari orang-orang yang sering mengikuti syaitan, seruan syaitan dan hawa nafsunya. Dia tahu jalan yang benar adalah ini jalan yang benar. Dan yang satu lagi adalah jalan yang tidak benar. Akan tapi alangkah banyaknya dari kita yang istadfathu syayatinu, yang lebih mengikuti seruan syaitan, sehingga kebenaran pun tidak ia tempuh. Jalan kebenaran tidak ia tempuh, dia lebih senang melewati jalan yang menyesatkan. Ini peringatan juga, bukan saja kepada orang kafir di hadapan baginda Nabi SAW, orang kafir di hari ini, dan siapapun dari kita yang lebih dekat kepada kekafiran, lebih mengikuti syaitan. Banyak di dalam diri kita sendiri, lihat. Sudah ada seruan kebenaran, kebaikan, menghantarkan kepada kebahagiaan di akhirat nanti, kemuliaan di dunia. Agak tapi kadang kita lebih menempuh kehinaan. Bukan karena kita tidak tahu. Kita tahu, tapi kita menjadi orang yang bingung. Karena apa? Istadfathu syayatin, dia telah ditipu daya oleh syaitan. Syahwat, syahwat nafsunya dibawa, dikuasai oleh syaitan. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Dan semua pengikut-pengikut Nabi Muhammad harus berani berkata, Inna hudallahi huwal huda. Petunjuk yang sesungguhnya, jalan yang sesungguhnya adalah jalan dari Allah. Bukan jadi jalan dari Tuhan-Tuhan palsu itu. Tapi dari Allah, petunjuk yang sesungguhnya. Petunjuk hidup dalam keluarga. Petunjuk hidup di dalam masyarakat. Petunjuk hidup dengan sesama manusia. Petunjuk hidup dengan selain daripada manusia. Petunjuk yang sesungguhnya. Petunjuk hidup untuk bahagia di dunia. Dan petunjuk hidup untuk bahagia nanti di akhirat. Innal huda hudallahi. Petunjuk yang sesungguhnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Umirna linuslima lirabbil alamin. Katakanlah, lah inilah kunci untuk menyelamatkan kita daripada seruan dan bisikan godaan syaitan tadi. Setelah kita mempercayai kebenaran yang kita pelajari bersama guru-guru kita atau petuah yang kita dengar dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Al-Quran, kebenaran kuncinya satu, tanpa ini tidak akan bisa. Linuslima wa umirna, dan kami diutus linuslima untuk menyerahkan pasrah dengan hati, keyakinan dengan penuh kepasrahan kepada siapa? Lirabbil alamin, kepada Allah, Tuhan semesta alam. Baik, jadi banyak orang mempercayai adanya Allah, yakin akan adanya Tuhan Allah, tapi kalau belum dia menyerahkan urusannya kepada Allah, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwasanya apa yang Allah perintahkan adalah yang terbaik untuk kita, dan apa yang Allah larang adalah hal yang tidak baik untuk kita, selagi kita belum memasrahkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut belum benar. Dan dia selagi belum pasrah kepada Allah, dia akan sering pasrah dengan urusan syaitan. Maka linuslima, kita pasrah menyerahkan urusan kita li rabbil alaminya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kunci pertama adalah pasrah. Setelah seseorang meyakini kebenaran, tidak cukup. Akan tapi setelah seseorang meyakini kebenaran, baru dia akan bisa benar kalau dia menyerahkan dirinya kepada kebenaran. Kita sering mendengar kebenaran, tapi tidak pasrah dengan kebenaran. Kita sering mendengar petuah-petuah kemuliaan, tapi kita sering tidak pasrah. Kita sering meyakini akan, tapi kita belum pasrah dengan keyakinan kita. Sehingga hakikat keimanan seorang hamba adalah bukan sekedar dia mempercayai akan, tapi dia pun membawa hatinya, pikirannya kepada keyakinannya tadi. Maka itu iman yang sesungguhnya. Linuslima lirabbil alamin. Lah ini pasrah kepada Allah, Tuhan semesta alam. Setelah itu apa? Setelah seseorang mempunyai kepasrahan, maka akan membuahkan dua kepasrahan punya dua fungsi. Yang pertama adalah menjadikan orang untuk menjalankan perintah Allah. Yang kedua adalah untuk menjauhi larangan Allah. Gambaran ayat selanjutnya adalah wa an aqimus salata, untuk melaksanakan perintah salat. Termasuk di dalamnya adalah perintah yang lainnya, an aqimus salata. Engkau baru setelah itu mau dan mampu bisa untuk menegakkan salat dan segala perintah-perintah Allah ini. Karena kita pasrah dengan keyakinan serta kebenaran yang kita dapat dari Allah, bukan untuk kita ragukan. Setelah itu, aqimus sholata, untuk melaksanakan sholat sangat mudah. Ini adalah perintah. Yang kedua, wattaquh, menjauhi larangan-larangan Allah. Wattaquh, takut kepada Allah, takut larangan Allah. Dia dari kepasrahan seorang hamba kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka akan membuahkan secara otomatis. Membuahkan kemudahan kita untuk menjalankan perintah Allah, yang pertama. Yang kedua, akan mudah bagi kita untuk menjauhi larangan Allah, karena kita sudah pasrah dengan Allah. Kalau sudah Allah katakan minuman keras adalah haram, tidak usah berbicara tentang ukuran kesehatan. Kalau satu selok, satu gelas gede, mungkin saya akan rusak paru-paru. Tapi kalau sedikit penghambatnya, oh, enggak ada itu. Kalau sudah Allah larang, tentu bahaya, tidak saja di dunia tapi di akhirat. Istislam, pasrah, idzan, patuh, khudu. Ini jadi kepatuhan ini penting sekali. Maka percaya saja tidak cukup kalau tidak diberikan kepatuhan. Orang mempercayai tentang Al-Quran, tapi kalau tidak patuh, apa artinya? Al-Quran kitabullah, baik, percaya, percaya. Dan bahkan jika tidak ada kepasrahan, diragukan keyakinannya. Kalau tidak ada kepasrahan dengan kebenaran yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, yang dikirim oleh Allah untuk kita, yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kalau tidak ada kepasrahan, maka diragukan keimanannya. Mungkin saja tidak percaya. Bahkan yang percaya pun belum tentu benar bisa mengikuti, kecuali ada kepasrahan. Kalau orang tidak pasrah, tidak patuh, maka diragukan keimanan. Atau yang jelas akan menodai keimanan atau mengurangi keimanannya. Maka di sana ada pembahasan tentang al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu akan tambah dengan ibadah kepada Allah, dan akan berkurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keimanan, maka amal kita mempengaruhi keimanan kita. Ini ada semacam, ada ini, ada itu. Makanya jika imanmu tambah, ada ibadah semakin kuat. Atau bisa dikatakan, semakin kuat ibadahmu, itu tanda imanmu semakin kuat. Semakin jauh dari kemaksiatan, semakin kuat imanmu. Semakin banyak kemaksiatanmu, semakin runtuh, semakin keropos imanmu. Iman ada. Maka tingkat kepasrahan inilah yang dibutuhkan. Sejauh mana kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa walladzi ilaihi tuhsyarun. Kemudian apa diingatkan lagi? Kalau engkau tidak pasrah kepada Allah, kemudian menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larang, mau apa? Mau kemana kamu nanti? Minta pertolongan kepada siapa? Jika kepatuhanmu kepada manusia sampai menjadikan dirimu melanggar Allah, apakah kau akan minta pertolongan kepada manusia di akhirat nanti? Tidak. Tidak akan kau bisa minta pertolongan kepada mereka. Mereka pun tidak bisa memberikan pertolongan, karena mereka sendiri perlu ditolong. Dan kamu harus faham bahwasanya, lihat, kalau kau tidak patuh kepada Allah, lalu kepatuhanmu itu membuahkan pelaksanaan perintah lalu menjauhi larangan, mau kemana kamu nanti? Soal begitu. Apa yang setelah itu, kemana? Wa ilaihi tuhsyarun. Karena pada akhirnya nanti hanya kepada Allah lah kalian semuanya akan digiring. Sampai di sana kau minta tolong kepada siapa? Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah. Hukuman dari Allah, pengampunan dari Allah, pahala dari Allah dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi tuhsyarun. Wa walladzi ilaihi tuhsyarun, walladzi, Allah adalah zat yang kepadanya lah tuhsyaruna, kalian semua akan digiring ke sana. Ini pengukuhan keimanan. Lihat, diajak dialog tentang ketuhanan. Tuhan itu adalah maha kuasa, memberi manfaat, memberi pahala. Setelah itu lihat, setelah kamu meyakini yang demikian itu tadi, jangan mau diganggu oleh syaitan. Kalau kamu diganggu oleh syaitan, biarpun kamu meyakini Tuhan itu benar, kamu bisa kepleset. Ini. Jadi tadi diajak dialog yang pertama, dari awal diajak dialog tentang Tuhan, tentang Allah. Kemudian setelah itu untuk istiqomah, entah kita mengikuti apa yang kita yakini, nuslim li rabbil alamin, maka buahnya nanti adalah kita mudah melaksanakan perintah Allah, dan kita mudah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dikukuhkan kembali, kalau kamu tidak melakukan itu semuanya, ingat, wa ilaihi, wa huwa alladhi ilaihi tuhsyarun, kalian akan dikiring nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar, di akhirat. Maksudnya diiring kepada Allah, akan kembali kepada Allah, artinya apa? Kembali kepada Allah dalam segala urusan kita. Artinya apa? Semua urusannya dengan Allah. Tidak ada lagi tempat menolong, tidak tempat minta pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Pengukuhan keimanan. Tuhan Allah yang akan mengiring kalian nanti di padang mahsyar adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Fir'aun tidak pernah menciptakan langit dan bumi. Nabi Isa tidak pernah menciptakan langit dan bumi. Rembulan tidak, matahari tidak pernah menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Bilhaq. Hak ini dimaknai para ahli tafsir, kebenaran dan keadilan, keseimbangan. Bilhaq. Saya lihat rapinya semesta. Matahari mengikuti garis edarnya. Bintang ke bintang ditabur di langit. Terlihat indah di malam hari. Malam dihiasi rembulan dan seterusnya. Lautan lepas. Ombak berkejar-kejaran, gemuruh. Dan seterusnya, keindahan pagi dengan angin sepoi-sepoi, kemudian bunga yang mekar, kemudian burung berkicau dan seterusnya. Ini adalah keseimbangan keindahan. Bahkan di dalam diri kita pun ternyata semuanya adalah dibuat bil haq. Enggak ada yang boleh protes. Rambut bisa panjang tapi gigi enggak. Coba. Kalau protes kan pusing nanti. Allah bikin struktur itu, enggak usah banyak tanya. Ini bulu mata, bulu ini enggak tambah panjang-panjang dari dulu. Padahal sama di kulitnya sama kan? Kulitnya sama, ini nyambung kulit ini sini. Tapi kenapa ini bisa tumbuh panjang tapi ini enggak bisa tumbuh panjang? Ini juga enggak panjang. Subhanallah. Suruh berpikir tentang semesta. Sehingga dalam belajar akidah, lihat kepada semesta yang lebih luas. Lihat di dalam dirimu sendiri. Sehingga kalau orang sudah mengenali dirinya sendiri, dia kenal Allah. Begitu detailnya ciptaan Allah. Di dalam diri kita sendiri. Jempol yang dipijit kompak. Tidak tahu teleponnya kapan, tiba-tiba, ah, Allah. Belum lagi sesuatu yang kita tidak pernah bisa menjelaskannya tentang kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita di saat ketemu dengan orang tua, dengan pasangan yang halal, lihat anak, keindahan, dan sebagainya. Itu adalah keunikan di dalam diri Anda sendiri. Bilhaq. Dengan adil, keseimbangan yang luar biasa. Wa yawma yaqulu kun fayakun, dan juga lihat. Ini berita tentang masa yang akan datang. Yawma yaqulu kun fayakun, di saat Allah melakukan kun fayakun adalah menghendaki sesuatu itu enggak pakai tempo. Jadi, maka jadilah. Jika Allah mengatakan jadi, jadilah. Maka di hari akhir nanti, di saat Allah mengatakan bangkit, bangkit semuanya. Di hari kiamat. Qaulul haq. Ingat firman Allah adalah semuanya benar. Firman Allah semuanya benar. Hanya permasalahannya adalah akal kita sudah jangkau atau belum. Dan hal tersebut sudah terjadi atau belum atau sedang terjadi. Ini kan firman Allah. Firman Allah mengandung sesuatu berita masa lalu yang Anda tidak pernah mengetahuinya. Hanya dengar berita saja. Berita dari Allah ada berita yang saat ini kita lakukan. Berita dari Allah ada berita yang akan datang. Akan tapi dari model tiga berita ini adalah qaulul haq, firman Allah adalah benar. Harus dengan keyakinan kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Cuman permasalahannya adalah kadang kita belum melihatnya atau kita tidak pernah melihatnya karena kejadian masa lalu. Berita tentang Nabi Lut, tentang Nabi Nuh, nabi-nabi dan seterusnya, ini berita masa lalu disebutkan dalam Al-Qur'an dan harus percaya karena Allah yang Maha benar dalam firman-Nya. Atau yang terjadi saat ini, dialami oleh bangsa manusia yang hidup saat ini. Atau sesuatu yang belum terjadi. Maka kita harus bangun keyakinan seperti itu. Firman Allah benar. Dan yang dibawa Nabi adalah semuanya benar. Karena Nabi pun tidak akan berucap kecuali dari Allah. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Nabi tidak berucap sepatah kata kecuali adalah wahyu dari Allah. Bahkan Nabi tidak bergerak kecuali untuk ditiru oleh umat, kecuali hal-hal yang khusus nanti, dan itu pun dengan dalil. Artinya apa? Semua gerak Nabi adalah dengan wahyu, ucapan Nabi dengan wahyu, utusan Allah Subhanahu wa taala. Walahul mulku, dan ingat nanti, lihat di saat di hari kiamat nanti, di padang mahsyar, lihat manusia dikumpulkan dalam satu hamparan. Walahul mulku, hanya milik Allah lah kerajaan. Sampai hari, mulai hari ini, mulai dari kerajaannya, banyak raja-raja yang saat ini berganti-ganti, presiden berganti-ganti, katailah raja, raja dari raja-raja itu semua adalah milik Allah. Kerajaan yang sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semesta langit, bumi, dunia, akhirat, milik Allah. Walahul mulku, hanya bagi Allah lah kekuasaan dan kerajaan di hari nanti, di hari kiamat. Yauma yunfakhu fis-suri, di saat ditiupkannya trompet. Malaikat Israfil meniup trompet 3 kali. Ada sebagian mengatakan 2 kali riwayat. 3 kali pertama adalah peringatan. Dan saat itu semua orang mendengar siupan trompet itu. Kemudian setelah itu adalah tiupan trompet untuk dimatikan. Setelah itu tiupan trompet untuk dibangkitkan. Ada tiupan trompet. Dan harus kita yakin. Wadufi khofis suri. Ada trompet yang akan ditiup. Kita percaya seperti apa? Sudahlah. Tidak usah banyak tanya. Yang harus kita perjuangkan adalah di saat trompet ditiup, kita dibangkitkan bersama golongan ahli iman, bersama Nabi Muhammad. Itu yang kita rindukan. Dan sampai hari ini malaikat sudah siap meniup trompet, tinggal nunggu perintah dari Allah. Sampai dikatakan malaikat itu adalah dalam bentuk sujud, di hadapannya ada trompet, tinggal Allah memerintahkan lalu ditiup nanti. Dan Allah itu yang punya kerajaan dunia dan akhirat, yang menguasai semesta ini, alimul ghaibi, maha tahu yang tersembunyi, yang gaib. Maka beritanya pun banyak berita gaib, karena Allah yang memberitakan dan Allah maha tahu. Nabi tidak tahu yang gaib kecuali yang diberitahu oleh Allah sebagai wahyu. Yang tahu gaib mutlak adalah Allah. Maka gaib ini adalah wasyahadah, dan yang terlihat, peringatan buat kita sebetulnya. Bahwasanya Allah maha tahu yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Baik sembunyi terang-terangan di semesta diciptakan Allah, karena semua ciptaan Allah tidak ada yang tersembunyi. Apalagi yang tersembunyi di hatimu, Allah juga tahu. Pekerjaan yang kau sembunyikan, kejahatan yang kau sembunyikan, Allah juga maha tahu. Karena Allahul mulku, Allah yang menguasai semuanya, termasuk yang menguasai dirimu adalah Allah. Allah maha tahu tentang semesta, Allah maha tahu yang gaib, maka Allah sungguh maha tahu tentang dirimu yang kecil itu. Engkau adalah kecil di antara yang kecil. Kita itu kecil. Bumi kecil dibanding dengan semesta. Kita di bumi pun sangat kecil. Kecil, dhaif, lemah kita. Allah maha tahu tentang apa yang ada di hati kita, perilaku kita, maka tidak ada satu pun yang bisa menyembunyikan perilakunya tentang kejahatannya. Begitu juga kebaikan yang kita lakukan, biarpun disembunyikan, maka ketahuilah Allah tetap maha tahu dan Allah akan membalasnya. Wa syahada, dan Allah mengetahui sesuatu yang jelas terlihat. Wa huwal hakimul khabiru, dan semua ini Allah, semua ini diberlakukan oleh Allah kepada semesta dengan hikmah Allah. Hakim, maha bijak, hikmah. Bukan karena Allah terpaksa, bukan karena ada yang memerintahkan Allah, tidak. Karena hikmah Allah, kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Khabir, yang maha tahu tentang semesta, yang maha tahu tentang makhluknya. Allah maha tahu, dan pengetahuan Allah tidak berbatas, sehingga tidak ada yang pincang dalam kehidupan ini. Ini harus diyakini. Hanya permasalahan adalah apakah seorang hamba itu menjangkau atau tidak bahasanya Allah adalah hakim. Kadang untuk mengatakan Allah, untuk meyakini derajat Allah itu hakim, maha bijak, tidak akan salah dalam memberikan keputusan kepada hambanya, kadang kita perlu berpikir ulang, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang kadang memang seolah-olah adalah pertanyaan yang sesungguhnya, akan tapi pertanyaan itu berangkat karena dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah maha bijak, misalnya, yaitu tadi Allah maha bijak, kenapa kok ada anak kecil harus sakit? Allah Maha Adil, kenapa anak kecil harus sakit? Sebetulnya pertanyaan tentang kenapa anak kecil sakit itu sama dengan pertanyaan kenapa hidungmu ada di depan tidak di belakang saja, daripada kamu naik motor harus pakai penutup, kan begitu. Enggak ada yang berani bertanya begitu. Kan enak di belakang naik motor aman, kan gitu. Oh, Allah yang menciptakan kok kita banyak tanya. Ada hikmah di balik itu semua, cuman antara tahu dan tidak tahu kita. Apa yang Allah lakukan jangan kau tanyakan, tapi engkau akan dipertanyakan. Kau harus bertanggung jawab dengan apa yang engkau lakukan. Al-Khabir, Allah Maha Tahu. Maha Tahu yang Allah pilihkan untuk kita. Dan ingat, apa yang Allah pilihkan? Ada yang Allah pilihkan melalui rambu-rambu syariat. Ini halal, ini haram, ini pilihan. Khabir, Allah Maha Tahu. Jangan banyak tanya, wah ini dipermasalahkan. Ada seorang ingin merubah syariat Islam, ngaku Islam tapi ngaco, ingin meragukan syariat Nabi SAW, mengkritisi tentang masalah macam-macam, pembagian waris, mengkritisi masalah poligami, mengkritisi masalah hak cerai, mengkritisi masalah hak asasi, apa tentang gender dan seterusnya. Dia tidak paham Allah, dia mengatur Allah, tidak tahu. Dia mungkin dia pelan-pelan ingin jadi Nabi, jadi Tuhan dia. Model manusia semacam itu. Semua itu di posisinya adalah itu yang terbaik untuknya. Kalau orang faham, enggak usahlah kita bicara jauh-jauh. Kalau Anda tahu rumah, sebuah rumah itu lengkap, rumah itu ada jendela, ada ventilasi, ada pintu, ada dapur, ada WC, ada toilet, kan begitu. Mana yang lebih penting? WC sama dapur pentingan mana? Hah? Sama pentingnya. Ada WC, enggak ada dapur, makan apa kamu? Ada dapur, enggak ada pembuangannya, sama jadi. Jadi enggak boleh ada, semuanya diatur. Satu rumah saja seolah-olah dia tidak berarti. Rumah kok dibolongin ya? Kalau dibolongin masuknya lewat mana? Kan begitu, seolah-olah kan cacat. Kok dibolong? Ditutup aja rapat ya, tapi harus ada bolongnya, pintu. Selalu ada jendelanya, angin masuk dan sebagainya. Jadi karena yang membuat tahu, Anda tukang tahu. Nah itu. Kemudian jendela atau dikasih jeruji itu ada apa? Burung protes, coba dibuka biar saya mudah masuk. Sehingga pondok di Blitar harus kasih lampu apa? Ini. Burung protes karena dia enggak ngerti kalau kita buat rumah untuk keamanan. Burung protes, ngapain dikasih jeruji? Saya enggak bisa masuk, kata burung. Karena burungnya tidak tahu tentang rumah. Kita mau protes tentang Allah yang menciptakan semesta. Ini jadi problem dalam iman. Burung jangan protes, rumah dikasih jendela dikasih kaca, ketabrak burungnya protes nanti. Oh, kemudian nasi dikasih tutup, kata kucing, ngapain ditutup, buka biar enak saya ngambilnya, kata kucing. Semuanya kemudian maksud masing-masing. Makanya Anda punya nasi ditutup biar lalat tidak masuk. Lalat tidak boleh protes karena Anda memang tahu tujuannya adalah menjaga makanan. Ini urusan di yang kecil-kecil. Bagaimana semesta kok Anda mau protes tentang apa yang Allah ciptakan? Karena Allah Al-Khabir, Maha Tahu tentang ciptaannya. Mari kita bangun keimanan kita, kuatkan keimanan kita, kepasrahan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah datang perintah dari Allah dan Rasulullah yang diterjemahkan dijelaskan para ulama tentang halal haram, patuhlah. Pasrahlah. Kalaupun berat di dalam diri kita, kita harus berlatih. Pokoknya jangan membiasakan protes kepada hukum Allah deh. Jangan biasakan protes, kok begitu? Jalani dulu, baru nanti tanya. Kok begitu? Kalau sering pakai kok begitu tuh hanya orang Yahudi waktu itu. Banyak tanya, akhirnya diperhatikan semua urusannya. Pasrah. Linuslima li rabbil alamina. Bukankah kita tuh hendaknya pasrah kepada Allah? Halal, jalani. Haram, jauhi, selesai. Adapun kalau kita tidak faham, ya tadi, tanya dulu kepada ulama yang tentu ngerti tentang firman Allah. Jangan seperti burung protes tentang jendela atau lalat protes dengan tanya, Pak, kenapa kok gelasmu kamu tutup? Ya, maksudnya biar kotoran enggak masuk. Oh, gitu. Sudah faham lalatnya. Artinya kita pun juga begitu, tanya kepada ulama kalau ternyata perlu bertanya. Memang kita diperkenankan bertanya. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi, yas'alunaka 'anil mahid. Boleh bertanya, mereka bertanya dan dijawab. Bertanyalah kepada ulama yang sesungguhnya, mereka akan berikan jawaban. Tapi awal, mula-mula di saat kita mendengar perintah dari Allah, berat atau ringan, pahit atau manis, hendaknya kita patuh dulu. Linuslimah lirabbil alamina. Baru dengan begitu, lihat, kita akan menjalankan perintah. Aqimus salata, an aqimus salata, wattaquh. Dan kita takut kepada Allah. Ini adalah buah daripada kepasrahan kita. Mari kita membangun kepasrahan. Jadi siapapun yang saat ini mendengar perintah, kata ulama haram, dengar, patuh dulu. Kalau ternyata Anda masih dikubang keharaman, tinggal mengadu kepada Allah, ya Allah, entaskan aku dari keharaman ini, ya Allah. Jangan banyak berhujjah. Kalau Anda banyak berhujjah, tidak akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur katiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang terbeliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya marilah kita memasuki sesi tanya-jawab. Namun seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Yaitu yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya Mariati dari Jatiwaringin. Mau bertanya, Buya. Misalnya, saya punya sebidang sawah. Lalu saya membutuhkan uang, kemudian saya berhutang pada seseorang sebesar 4 juta dengan jaminan sawah tersebut. Namun saya tetap yang mengelola sawah tersebut. Dan ada perjanjian bahwasanya setiap kali saya panen, saya memberi 50 kg beras kepada orang yang memberi saya pinjaman. Dan bila saya sudah punya uang untuk mengembalikan uang yang saya pinjam, maka saya harus mengembalikan sejumlah yang saya pinjam, yaitu 4 juta. Apa hukum yang demikian ini dalam Islam, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinjam meminjam. Indahnya Islam di dalam mengajari masalah pinjam meminjam. Kalau Anda pinjam kepada seseorang, awas. Jika sudah waktunya Anda mengembalikan, jangan Anda menunda selagi Anda mampu. Dosa besar. Kalau orang mampu untuk membayar hutang, akan tapi masih senang menundanya. Di sisi lain, kalau ternyata Anda meminjamkan uang kepada seseorang, karena umumnya orang pinjam adalah membutuhkannya, di saat mereka tidak mampu membayarnya, maka jangan paksa dia untuk membayar. Akan tapi beri tempo, fanadiratun ila maisarah. Indah. Dan jangan dibebani dengan tambahan, maka tambahannya jenis-jenis riba yang menghantarkan ke neraka. Jangan sampai engkau memanfaatkan kesempitan seseorang, kesempatan di dalam kesempitan seorang. Haram, karena dia butuh, lalu ya saya pinjami, tapi nanti begini. Memanfaatkan kesempitan. Biasanya yang meminjam uang karena dia butuh, anaknya sakit, masuk rumah sakit, mau mati. Enggak penting, enggak peduli, yang penting ya, yang penting kasih duit dulu, nanti ya saya tambahi. Dan ini kan luar biasa. Maka Islam sudah memangkas riba haram. Pinjaman pengembaliannya ada tambahannya, biarpun itu pijet. Misalnya Anda meminjamkan duit kepada saya 1 juta rupiah, atau saya meminjamkan uang kepada Anda 1 juta rupiah, nanti kembalikan 1 juta plus pijet, itu sudah riba. Pijet, karena pijet ada nilainya. Haram. Nah, ini dalam pertanyaannya, ini sering, maka kita biasanya kalau ditanya, kita akan lebarkan sekali sedikit biar sempurna. Ada kejadian di masyarakat, kebalikan daripada ini. Jadi begini, kalau saya pinjam, kalau saya punya sawah, saya pinjam duit kepada seseorang, 4 juta, ini model yang pertama, bukan model yang ditanyakan. Saya pinjam duit kepada seseorang 4 juta rupiah. Kemudian orang tersebut berkata, ya sudah, jaminannya adalah sawah saya. Baik, saya ambil 4 juta, sawah jadi jaminan. Jaminan itu artinya apa? Jaminan itu adalah nanti di saat saya tidak bisa membayar, sawah ini akan dijual, diambil sesuai dengan harganya untuk bayar utang. Nah, tapi lihat, kedzaliman akan muncul di sini. Ya sudah, Buya, jaminannya sawah, tapi saya yang garap sawahnya. Kan ada untung di sini. Maka ini riba, dan ini yang banyak di masyarakat. Biasanya begitu, saya sudah pinjam duit 4 juta, sawah saya ada jaminan, itu dipakai sama yang meminjamkan duit. Wah, ini kapan saya bisa bayar? Tambah nyungsep, mong sawahnya enggak ada penghasilan. Itu zalim, dan itu riba, itu haram. Mohon didengar, Hari ini hari-hari pasrah kita kepada syariat. Baik. Ini adapun yang kedua, modal yang kedua adalah bagaimana jika saya yang punya sawah menggarap sawah saya. Artinya yang pinjam uang menggunakan jaminan tersebut boleh atau tidak? Dikatakan oleh para ulama, tapi yang meminjamkan duit tidak boleh menggunakan jaminan. Masuk bab riba. Ingat, yang meminjamkan uang tidak boleh menggunakan jaminan. Sebab saya pun mengizinkannya mungkin karena enggak enak, kan begitu. Jadi yang meminjamkan duit tidak boleh menggunakan barang jaminan. Tapi saya yang pinjam duit karena jaminan itu milik saya, bolehkah saya menggunakan barang jaminan tersebut, sawah saya garap? Jawabnya adalah boleh, yang meminjam uang untuk menggunakan barang jaminan dengan catatan. Satu, izin daripada yang meminjamkan uang. Yang kedua, nilainya tidak berkurang sampai enggak bisa untuk membayar utang. Kalau sawah tidak berkurang, tapi kalau motor kan kebayang, motornya rusak, nyungsep. Nah, ini. Nah, jadi pada dasarnya Anda yang pinjam uang tadi, Anda boleh menggunakan sawah untuk perkebunan, untuk pertanian, untuk nyicil. Tapi di sini ada keharaman, ternyata Anda harus memberikan panenan Anda berapa kilo pun, jangankan kalau sampai 50 kilo, 1 kilo pun jika Anda diminta untuk memberikannya, kemudian pada akhirnya pun Anda tetap membayar 4 juta, maka yang Anda bayarkan dari panenan itu riba dan haram hukumnya. Haram di Anda, haram di yang terima. Jelas insyaAllah. Semoga Allah menjauhkan kita dari riba. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Cisoka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya ingin bertanya. Bila seorang perempuan menyusui seorang bayi laki-laki sampai menjadi anak susuan, apakah nantinya bayi laki-laki tersebut bisa menjadi mahram dengan kakak perempuan dari suami yang menyusui bayi tersebut? Mohon penjelasannya. Anak laki-laki menjadi mahram dengan? Dengan kakak perempuan dari suami yang menyusui. Kakak perempuan dari suami. Kakak perempuan. Baik. Ada bayi menyusui. Anda seorang suami, saya gambarkan dulu supaya jawabannya nyambung, karena Anda seorang suami punya istri. Baik. Istri Anda menyusui seorang bayi dengan syarat-syaratnya, menyusui di usia belum 2 tahun dengan 5 kali susuan. Setelah itu, nah kan, jelas Anda adalah ayah susuannya. Anda adalah ayah susu. Istri Anda adalah ibu susuannya. Anda ayah susuannya, syaratnya memang Anda yang memiliki susu tersebut. Artinya hamil keluar susu gara-gara Anda sebagai seorang suami. Maka Anda ayah susunya. Yahrumu bin nasabi ma yahrumu bil radha. Yahrumu bir radhaati tahrumu bir radhaati ya tahrumu tahrumu bir radhaati ma yahrumu bin nasabi. Jadi hukum radha sama kemahramannya seperti nasab. Artinya apa? Anda sebagai suami, maka kakak Anda perempuan itu bibi dia. Maka mahram bibi radhaah. Anak Anda sang bapak semuanya anak Anda, saudara susuan dengan laki-laki tersebut. Ibu Anda nenek susuan dari bayi tersebut. Maka saudari Anda, pertanyaannya, apakah saudari tersebut mahram? Iya mahram, namanya bibi susuan. Selesai. Jadi kasusnya persis dengan nasab. Anda tahu nasab usul furu, ke atas sampai Nabi Adam, ke bawah sampai hari kiamat. Sepadan orang apa yang sepadan dengan ayah kita, kemudian keponakan. Ada 5. Atas, bawah, sepadan, 3. 1, 2, 3. Kemudian sepangkat dengan ayah kita, kemudian keponakan kita. Anak sepangkat dengan kita. Dan nanti susuan itu sama. Bibi sesusuan, kakek sesusuan, anak sesusuan, terus ke bawah. Jadi seperti itu kasusnya. Betul, jadi kakak daripada suami dari istri yang menyusui, maka kakaknya tadi adalah jatuh seperti bibinya. Cuman bibi susuan sama mahram, menjadi mahram. Tidak boleh saling menikah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syujai dari Bantarjati, ingin menanyakan, benarkah ada hadis yang menyatakan begini, Buya? Sholat dua rokaatnya orang yang menikah lebih baik daripada sholat 70 rokaat orang yang tidak menikah. Sholat dua rokaat bagi orang yang sudah menikah lebih bagus daripada 70 rokaat suratnya orang bujang. Yang pertama adalah tidak dipungkiri tentang keutamanya menikah. Mengikuti sunnah baginda Nabi, menjauhi kemaksiatan, niat untuk mendapatkan keturunan yang soleh yang baik. Lebih tenang hati, infaknya pun untuk istri pahalanya berlipat ganda lebih daripada jihad di jalan Allah. Itu keutamaan menikah. Cukup dengan ini keutamaan. Adapun berita tentang itu, berita tentang raka'ataini minal mutazawijina, dua rakaat bagi orang yang telah menikah afdal lebih bagus min 70 rakaat min 70 rakaat dari 70 rakaat minnal azabi daripada orang yang bujang. Para ulama menjelaskan hadis ini seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Amirul Mukminin fil hadis, beliau pakar dalam ilmu hadis, mengatakan hadis ini mungkar. Bahkan sebagian dengan kalimat jelas la asralah, tidak ada. Ini jadi sebagian ulama, kebanyakan para ahli hadis mengatakan hadis ini tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata ada membenarkan, yang kita hanya menukil dari kalamnya Ibnu Hajar, selesai. Kata Ibnu Hajar seperti itu. Kok utamanya sudahlah. Kalau pengen nikah enggak usah pakai hadis ini deh. Nikah saja, dan pahalanya gede, senang lagi ya kan. Senang punya istri, punya suami, sudah. Enggak usah bawa hadis-hadis yang ulama mengatakan itu adalah hadisnya mungkar. Baik, itu saja. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya hamba Allah dari Tangerang. Mau tanya, untuk wanita yang mengikuti ibadah sholat Jumat, apakah harus tetap menjalankan sholat duhur apa tidak? Karena hukum Jumatan bagi wanita kan sunnah. Terima kasih. Seorang wanita melaksanakan sholat Jumat, apakah dia harus mengulang duhurnya? Jawabannya adalah tidak. Disepakati para ulama, tidak ada yang berselisih dalam ini, ijma. Kesepakatan para ulama bahwasanya bagi siapapun yang tidak wajib Jumat, kalau melaksanakan sholat Jumat maka tidak wajib duhur. Anak kecil yang belum wajib Jumat, budak yang tidak wajib Jumat, orang sakit yang tidak wajib Jumat, musafir yang tidak wajib Jumat, wanita yang tidak wajib Jumat, kalau ternyata mereka melaksanakan sholat Jumat maka cukup dengan sholat Jumat, tidak perlu mengulang zuhur. Ini disepakati para ulama, tidak ada perbedaan dalam hal ini. Cuman untuk wanita yang ingin melaksanakan sholat Jumat, tidak adalah bukan dihimbau. Cuman kalau kebetulan melaksanakan, jangan habis itu besok langsung Jumatan, bikin bingung orang di masjid nanti ya. Wah, dengar Buya Jumatan semuanya, akhirnya bingung taruh di mana nanti. Ini kalau seandainya ada wanita yang sholat Jumat, enggak usah ngulang tuh duhur. Kalau di masjid tidak disiapkan, enggak usah, sholat duhur saja selesai. Baik, atau mungkin sudah disiapkan musola khusus kepada perempuan, boleh. Tentunya di saat berkergi ke tempat tersebut aman dari fitnah, tidak berbaur dengan laki-laki dan seterusnya. Itu ada aturan-aturannya. Cuman ini bicara tentang seandainya ada wanita melaksanakan sholat Jumat, atau seorang budak melaksanakan sholat Jumat, orang sakit dan orang musafir, maka cukup dengan Jumatan tersebut dan tidak perlu mengulang dengan duhur. Biarpun Jumatan bagi wanita adalah bukan wajib, dia tidak wajib melaksanakan Jumatan, tapi karena dia sudah melaksanakan pekerjaan wajib, biarpun bagi dia tidak wajib, tapi Anda telah melaksanakan pekerjaan wajib, maka Anda tidak perlu mengulang dengan sholat duhur. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tolhah dari Sarawak, Malaysia. Saya mau tanya, apakah ibu Nabi Muhammad SAW itu juga dipanggil dengan gelar tambahan radhiyallahu anha ketika menyebutkan nama beliau, Buya? Terima kasih. Saya ulang pertanyaannya, takut keputus pertanyaan. Bagaimana dengan ibunda Nabi dan ayahanda Nabi? Apakah perlu kita mengucapkan radhiyallahu ta'ala anhu wa anhuma? Iya. Kita perlu mengucapkan radhiyallahu ta'ala anhu wa anha, ayahanda Nabi dan ibunda Nabi. Karena beliau adalah orang yang diridhoi oleh Allah, ahli surga, ayahanda Nabi, ibunda Nabi. Jangan seperti sebagian orang yang di dalam dirinya ada penuh dengan prasangka buruk, termasuk mengatakan bapak ibu Nabi di dalam neraka. Tidak, bapak ibu Nabi di dalam surga. Dan beliau diridhoi oleh Allah, maka kita perlu mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu wa anha wa anhuma. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya akan menanyakan 20 tahun yang lalu orang tua saya membangun rumah. Kemudian tanpa sengaja dia melebihkan ngambil tanah orang tetangganya sebelah. Memang tidak banyak mungkin, tapi kalau boleh hitungan kan itu di atasnya sejengkal, tapi ke bawahnya juga sejengkal juga. 7 lapis yang saya tahu gitu. Nah, yang saya tanyakan kemarin saya udah ngobrol dengan orang tua, dia mau membayar lah, istilahnya mau mengganti rugi. Cuma pada siapa nih? Karena yang mungkin yang dulu kita nggak tahu rumahnya, ataupun kita tahu, mungkin kita coba cari tahu yang punya hak itu sudah meninggal. Apakah kita bayar ke ahli waris atau kita bayar yang pemilik yang sekarang ini? Karena itu rumah itu beberapa kali sudah dijual kepada hak pada orang-orang yang sebelumnya. Makasih. Baik, masyaAllah. Hamba yang bertakwa harus merasa takut kalau kita mengambil haknya orang lain. Sebab besar di hadapan Allah. Sebagian orang tidak pernah peduli mengambil milik saudara, milik kerabat dan sebagainya. Tetangga adalah haknya besar. Hukukul jiran. Nabi pernah diwasiati Jibril untuk tetangga, tetangga, tetangga. Bahkan keimanan dihubungkan dengan bertetangga. Jangan Anda menyakiti tetangga, jangan zalim kepada tetangga. Anda kalau seandainya diganggu oleh tetangga pun tidaknya sabar. Tidak perlu kita mudah protes. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Semoga jadi pelajaran buat semuanya. Jangan merasa nyaman dengan mengambil harta tetangga, sejengkal milik tetangga. Ada di kampung itu ada nakal. Jadi setiap tahun itu, mohon maaf, di sawah itu galeng. Galeng itu apa itu? Pematang apa? Ya, apa namanya sudah? Ya sudah itu. Itu biasanya itu pelan-pelan itu tergeser. Karena apa? Dikeruk dikit. Ini kan satu musim panen itu 1 senti, karena orangnya di Jakarta, kita di sini, gak kerasa tiba-tiba sudah miring, mingkol. Akan dikalungkan nanti di neraka jahanam. Baik, pertanyaan yang bagus, jika ternyata kita, Anda tidak bersalah, orang tua Anda tidak bersalah karena tidak berbuat dolim, tapi setelah tahu kalau itu salah, insyaf. Pertama yang harus dilakukan adalah damai. Dan alangkah indahnya kalau tetangga itu mudah berdamai. Sampai ada hakku syuf'ati dalam pembahasan fikih syuf'ah itu, kalau kita menjual tanah rumah yang terbagi dua, maka hendaknya dijual kepada tetangga dulu. Ini adab, supaya jangan sampai kita tiba-tiba mendatangkan orang baru yang beli tanah kita, rumah kita, sehingga menjadi tidak nyaman kedatangan orang baru. Maka yang lebih berhak adalah tetangga. Nah ini, maka damai dulu, yaitu kita datang kepada yang bersangkutan. Seperti apa? Karena sertifikat susah, ya sudah dibayari dan diurusi sertifikatnya. Dibayari, mungkin kan sudah saya ambil 1 meter, saya akan saya bayari. Kepada siapa kita bayarnya? Kepada yang memiliki saat ini. Dibayar saja tidak cukup, harus ada suratnya. Supaya nanti tidak giliran tanah itu dijual, yang berikutnya menggugat, rumah Anda akan dibongkar setelah itu. Jadi diatur, dia mungkin suratnya diberesin dulu, biarpun hanya 1 meter atau 1,5 meter, itu Anda bisa diurus suratnya. Kemudian untuk orang yang lalu, karena sudah mungkin pindah tangan berkali-kali, Anda wajib minta maaf. Kalau Anda bisa menemukan orang tersebut. Karena apapun bentuknya, hak mereka telah Anda pakai sebelum dijual. Anda perlu minta maaf tentunya, lihat. Allah tidak akan memaksa kita di atas kemampuan kita. Yang masih bisa kita cari, kita minta maaf saja, karena ini salah. Dan sekarang sudah dijual ke orang lain, mudah bagi dia memaafkan, karena pun tanah itu sudah lepas dari tangannya. Tapi selagi Anda mampu, Anda katakan minta maaf. Dan itu juga di samping Anda akan dapatkan pengampunan dari Allah, pelajaran untuk orang lain di saat mendengar permohonan maaf Anda, itu bagian daripada dakwah mulia, memberi contoh yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Baik, dari jamaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sama Buya, bagaimana cara membaca Al-Quran apabila kita ketemu dengan huruf saktah? Mohon penjelasan dari Buya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Quran? Iya, misalnya kita ketemu dengan huruf saktah. Nah itu biasanya wakaf yang kita temui itu jim, misalnya mim kecil. Nah itu ada saktah. Nah itu saya belum mengerti cara membacanya, berhentinya di mana, begitu Bu ya. Baik. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masalah cara membaca Al-Quran. Ditulis oleh para ulama tentang tanda-tanda wakaf. Ada mim, berarti itu dimaknai lazim, harus berhenti. Itu kan aturan cara baca. Karena biasanya tentang maknanya. Adapun saktah itu artinya adalah diam sesaat, ya, tanpa memutus nafas. Diam sesaat tanpa memutus nafas. Itu diam sesaat. Jadi berhenti, tapi nafas masih ada. Kemudian disambung lagi. Itu namanya saktah. Dan para ulama tentang membaca Al-Quran sudah disempurnakan, alhamdulillah. Dulu Al-Quran tuh nggak ada tanda-tanda begitu tuh, tanda-tanda apa? Cuman orang Arab bahasanya bahasa Arab, jadi ngerti semuanya, maknanya ngerti kapan berhenti dan sebagainya. Tapi kalau anda ngerti bahasa Arab, tiba-tiba ngomong baca, ini pernah kita dengar di mimbar juga, bahkan sholat Jumat, dan ini berulang-ulang baca kul a'udzur binnas, kul a'udzur binnasi malikin nasi. Kul a'udzu binnas malikin nas illahin nas min syarr. Berhentinya di min syarr. Min syarr itu artinya gergaji. Ini betul ini. Kul a'udzu binnas malikin nas illahin nas min syarr. Duh, min syarr. Ada min syarr di sini. Ini karena enggak ngerti bahasa Arab, maka berhentinya salah. Maka ada waqaf ibtida biasanya dibuat oleh para ulama agar kita mengerti cara membaca, termasuk tanda saktah itu dulu enggak ada. Cuman memang begitu diajarkan, sehingga itu adalah dalam diam sejenak, ya, tanpa memutus nafasnya. Wallahu a'lam bissawab. Yang lain? Afwan Bu ya, dikarenakan masih ada waktu, kami akan membacakan pertanyaan dari sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Jawa Timur. Begini Buya, ada seorang santri suka dengan saya. Tapi si santri tersebut bilang harus menunggu ridhonya sang guru atau kiainya. Andai dia izin sama kiainya pun tidak diizinkan karena mondoknya belum 10 tahun. Apa seperti itu memang peraturan jika seseorang mondok, dan apa seorang santri harus dengan santriwati? Karena saya di sini bukan santriwati. Itu yang saya ingin tahu jawabannya biar enggak salah sangka. Terima kasih Bu ya. Ada uang orang di luar pondok mau nikah dengan santri, cuman santrinya patuh benar sama gurunya, saya tidak mau menikah kecuali memang dapat izin dari guru. Sementara gurunya sudah memberi rambu-rambu, kamu jangan nikah dulu kecuali mondokmu 10 tahun, baru 2 tahun. Baik. Apakah harus begitu cara nikah? Kemudian apakah santri harus dapat santri? Oh enggak. Nikah tidak harus seperti itu. Cuma nikah tidak harus. Wong mau nikah kok nunggu 8, 10 tahun. Nikah tidak. Kalau Anda memang sudah butuh, Anda menikah. Tidak harus nunggu 10 tahun, biarpun guru mengatakan 10 tahun. Cuma di dalam menuntut ilmu ada keberkahan yang luar biasa adalah makna kepatuhan. Kalau seandainya belot keluar dari guru, nikah juga sah kok. Cuma lihat, keberkahan kurang. Karena apa? Gurunya, kunci keberkahannya ditinggalkannya. Kemudian guru itu memandang, dan kami mohon sebaik-baik guru adalah sebaiknya para guru itu jangan mempersulit urusan pernikahan. Karena zamannya zaman rusak. Kadang-kadang kamu harus menikah kalau sudah gelar dapat mondok 10 tahun. Dia mikir umur saya sudah 25. Wah, ini kan. Jadi menikah tidak akan menghalangi menuntut ilmu, asalkan ada prinsip dalam menuntut ilmu. Bahkan menikah bisa menjadi pemacu di dalam menuntut ilmu yang serius. Baik, jadi seorang murid tidak harus seperti itu kalau urusan halal haram. Tapi seorang santri yang baik memang patuh dengan guru. Kemudian guru itu biasanya kalau memberikan rambu-rambu juga tidak asal saja. Lihat pandangan masa depan yang cerah, atau mungkin sudah disiapkan orang yang lebih istimewa daripada itu orang, kan begitu. Dan Anda tidak usah kecewa karena gara-gara Anda bukan anak pondok, karena dia punya guru dan gurunya punya pilihan, mungkin punya pilihannya lain. Sehingga gurunya pun juga tidak mengizinkan, tidak merestui. Anda tidak usah maksa, kan laki-laki tidak dia saja. Anda jangan ajari anak tersebut untuk durhaka sama gurunya. Selagi tidak boleh, ya sudah. Anda cari laki-laki yang lain. Baik. Kemudian, apakah seorang santri harus dapat santri? Oh, enggak. Santri tidak harus dapat santri. Santri boleh dapat orang di luar, boleh, enggak ada masalah. Cuman biasanya memang setiap orang itu akan lebih senang dengan sesuatu yang ada kesamaan kesesuaiannya. Santri dengan santri sudah ngerti cara hidupnya dan sebagainya. Kemudian, mohon maaf ya, orang kadang-kadang orang kulit putih dengan kulit putih, orang kulit hitam dengan kulit hitam. Seandainya kulit hitam dengan kulit putih juga boleh. Orang ini boleh sana orang Jawa sama orang Sunda juga boleh. Tapi orang Jawa milih orang Jawa juga haknya dia. Jadi itu biasanya lebih enak kalau sudah saling mengerti. Misalnya santri dengan santri biasa dengan kesederhanaan, kemudian sudah mendengar tentang prestasi akhlaknya dan sebagainya, lebih mudah. Tapi tidak, santri tidak harus dengan santri. Maka yang di luar pondok pun tidak usah minder. Jadilah Anda berakhlak mulia, nanti jadi idaman santri juga. Santri bandel pun tidak ada yang senang kok. Jadi kuncinya adalah kebaikan, bukan santri dan santri. Cuma biasanya, para guru-guru itu menghimbau seperti itu karena apa? Mudah. Misalnya apa? Namanya hidup kan ada masalah. Kalau sama-sama gurunya sama itu lebih mudah. Karena apa? Kalau nanti ada masalah yang negur gurunya. Sebab kadang-kadang gurunya beda pun juga permasalahan. Diajak, ini pernah kejadian. Istrinya diajak datang ke guru sang suami gak mau. Itu kan gurumu, pasti bela kamu. Lah ini sudah suudan. Sang suami juga gak mau. Kamu guru, karena perbedaan itu juga menjadi sebab kekacauan dalam rumah tangga. Jadi memang santri tidak harus dengan santri. Akan tapi biasanya memang itu adalah kecenderungan. Sedang ngerti mungkin prinsipnya sama, cita-citanya sama, gaya hidupnya sama, mudah. Kedekatan kepada Allah sama, maka ada keseimbangan. Dan bisa jadi seorang santri yang katanya soleh, dan ini banyak. Diceritakan seorang guru punya anak laki-laki soleh, baik dan sebagainya, menikah dengan perempuan yang dari luar, tak tahu apa, ikut ke bawah. Ilmunya tidak diamalkannya. Atau sebaliknya seorang wanita yang sangat pan, seorang perempuan yang hebat, menuntut ilmu, cerdas di kelasnya, akhlaknya baik, bahkan bisa menjadi nanti juru dakwah wanita yang hebat, menikah dengan orang luar. Akan tapi ternyata hilang dengan ilmunya. Tapi juga ada seorang perempuan yang solehah, baik, berilmu dari pondok pesantren, menikah dengan seorang laki-laki, dia tidak punya ilmu, tapi punya himmah, punya semangat. Sampai berkata kepada istrinya, istriku, biar saya saja yang cari duit, saya buatkan pesantren, kamu ngurusi pondok. Lah, kan hebat begitu. Jadi tidak harus santri dengan santri. Akan tapi harus ada kesepakatan, harus ada perbincangan tentang masa depan seperti apa. Dan yang menjadi musibah itu adalah jika Anda menikah karena kekayaan seseorang atau karena pangkatnya seseorang, Anda akan terhinakan. Baik, kalau Anda menginginkan santri, khusnudon karena baiknya santri. Makanya santri yang menikah dengan orang luar karena kekayaannya saja, nyungsep itu santri. Santri tamak, santri hubud dunia. Tidak akan bahagia selamanya. Masuk rumah suaminya pun merasa terhinakan. Maka menikahlah karena Allah, bukan karena pangkat dan bukan karena kekayaan. Baik, nasihat kepada yang bertanya. Kalau memang begitu, Anda datang langsung kepada Pak Kiainya, minta saja, barangkali Pak Kiainya melihat mata, melihat pandangan Anda, melihat Anda penuh kasih, lalu ya sudah nikah sekarang ya. Kalau tidak boleh, jangan dipaksakan. Jangan diajari anak tersebut durhaka kepada gurunya, karena apa? Kedurhakaan kepada guru menjadikan tidak berkah ilmunya. Durhaka kepada orang tua menjadi tidak berkah hidupnya. Orang tua dan guru adalah kunci. Orang tua adalah kunci keberkahan hidup, guru adalah kunci kemanfaatan ilmu. Semoga kita diberi oleh Allah kebatuan kepada guru dan kebatuan kepada orang tua. Wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup ya. Baik, mari kita tutup. Bismillah. Jangan lupa besok majlis Ahad Baki. Kemudian hari ini Sabtu sore di komplek Masjid Raya At-Taqwa. Hah? Dengan Umi. Malam Cinta Rasul 12 Rabiul Awal, bulan depan. Bulan depan persis di alun-alun Kota Cirebon. Dan juga dibuka pendaftaran peserta didik baru SD IKU, SMP IKU, dan SMA IKU dibuka mulai tanggal 17 Safar sampai nanti hingga 28 Rabiul Awal atau 17 Desember dan sangat terbatas sekaligus cepat seleksi dan dibatasi karena dari SD pun akan dikurangi kelasnya, kemudian SMP, SMA, semuanya sangat terbatas. Bagi yang mendengarkan suara ini atau menyaksikan acara ini yang belum kenal program Al-Bahjah, jadi SD, SMP, SMA itu salah satu program di Al-Bahjah. Di Al-Bahjah banyak program, ada program yang lain lagi adalah program pesantren salaf, yaitu tahfidzul Quran sama tafaqquhnya, yang mereka para santri salaf ini tidak dihubungkan, tidak ada sangkut pautnya dengan SD, SMP, SMA. Mereka belajar bukan di SD, di SMP, dan di SMA. Pun demikian, yang belajar di SD, SMP, dan SMA, memang mereka menekuni pendidikan umum, tapi pun mereka diberi pendidikan agama, bahkan di dalam SD, SMP, SMA pun ada menghafal Al-Quran. Jadi kita ingin membuat keseimbangan nanti, jadi yang tamat SMA nanti, sangat dihimbau nanti kalau mereka seandainya ingin menjadi profesional, menjadi seorang dokter, pakar-pakar apa, mereka sudah punya bekal 5 juz atau 10 juz Al-Quran, ngerti fikih dan akhlak yang mulia. Kemudian jika ternyata setelah tamat SMA kok berbalik ingin melanjutkan pendidikan agama, mereka juga sudah dibekali dengan bahasa Arab, nahwu sorab, ilmu fikih dan yang lainnya, bisa melanjutkan di pendidikan agama yang lebih luas lagi. Inilah program kita. Program di SD, SMP, dan SMA. Penekanan bahasa Arab dan bahasa Inggris di tingkat SMP dan SMA, dimulai dari SMA dulu, paling tidak mereka itu harus menguasai dua bahasa ini untuk program SMA. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Kemudian juga dihimbau kepada siapapun yang punya hafalan Quran, sempurna atau tidak sempurna, jika ada yang ingin bergabung dengan kami, menjadi pengajar-pengajar, membantu mengajar anak-anak didik, para santri-santri tahfidzul Quran, dipersilahkan. Kemudian juga mohon doa pembangunan atap rumah laundry. Kita perlu rumah laundry karena penyucian untuk santri ini perlu rumah khusus. Pondok sudah sempit, bangunannya sudah ini, halamannya pun hari ini sudah dibangun. Semoga Allah mudahkan. Ini target bangunan besar itu hanya 4 bulan. Semoga Allah mudahkannya. Cuman di sini ada program. Cuman kami tetap menyeru kepada siapapun hamba Allah, Pondok Putri proyeknya belum ada yang megang, proyek akhiratnya. Jadi masih ada di sini akan dibangun 15 kamar. Ini ada lokasinya di sebelah kiri ini. Mungkin ada hamba-hamba Allah yang ingin segera meluncur mencari ridho Allah. Ini ada tempat. Dananya kurang lebih adalah karena 5 kali 3, 1, kurang lebih 2 miliar itu untuk yang di sini. Adapun nanti juga di Buyut ada program-program pesantren, karena Buyut juga pesantrennya, santrinya sudah meludak, harus segera dibangun. Mohon jika Anda mampu untuk bisa membangun, semoga itu adalah pilihan Allah. Amin. Kalau tidak, paling tidak Anda bisa mengajak orang yang bisa membantu, sehingga Anda pun mendapat pahala utuh. Tidak ada pilihan selain dua ini. Apakah Anda yang membangunnya, atau Anda mengajak orang lain yang membangun. Pilihan yang ketiga tidak kita berikan untuk saat ini. Jadi Anda mengajak semuanya insyaAllah agar menyeru kepada perjuangan yang luar biasa untuk wujudkan pondok pesantren. Jangan ragu, wong ngajak saja kok susah. Urusan kita dengan Allah yang menggerakkan hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian baik insyaAllah. Untuk parkir, kita akan buat parkir yang manis, yang rapi agar para tamu, jamaah kendaraannya tidak kena terik matahari. Guru-guru juga kendaraannya bisa parkir karena parkirnya banyak besar. Itu perlu kanopi ya, apa nama? Kanopi parkir kendaraan kurang lebih perlu dana kurang lebihnya adalah 100 juta. Ada kecil, parkir kecil 1 juta. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam hal ini. Seperti halnya ini sudah beres juga yang kita suarakan ini, parkir untuk mobil pondok. Nanti ada parkir untuk para guru-guru. Karena harus para guru yang ada di sini itu, para pengunjung itu kena terik matahari dan kena hujan. Semoga Allah mudahkan segalanya, mengirim ahli surga untuk perjuangan mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pengumuman jangan banyak-banyak, ini bingung bacanya ini. TV Al-Bajafi minta server streaming 15 juta. Ada nanti 15 juta kecil insyaallah. Server untuk streaming Al-Bahjah TV 15 juta, gampang itu insyaallah. Ini Anda kau cek keluar habis ini insyaallah. Kunjungi Stan Al-Bahjah TV samping Masjid Umar. Stan Al-Bahjah TV kunjungi di sana, apa yang bisa dilihat? Bisa diambil atau bisa di sana insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusur alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah berikan kepada kami segala kebaikan. Ya Allah berikan kepada kami pemahaman yang benar, keyakinan yang benar, dan mudahkan kami mengikuti keyakinan benar tersebut ya Allah. Bukan sekedar kami meyakini, akan tapi mudahkan kami patuh kepada syariat kekasihmu Nabi Muhammad, mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad, menjalankan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan. Ya Allah, bantu kami untuk melaksanakan segala ketaatan, dan mudahkan kami menjauhi larangan-larangan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, siapapun dari kami yang saat ini ya Allah dalam dosa, dalam murkamu, dalam kemaksiatan, kami mohon ya Allah berikan kepada mereka kerinduan untuk taubat dan entaskan kami dari kehinaan ya Allah, entaskan kami dari segala dosa. Hanya Engkau yang bisa mengentaskan kami dari kehinaan, hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa-dosa kami, dan kami mohon tutup aib kami dari mata hamba-hambamu dan tutup aib hamba-hambamu dari mata kami. Kami mohon buka kekurangan kami di mata kami agar kami mudah untuk berbenah ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami, keadaan orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami. Maka kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang kepada mereka, saudara-saudari kami ya Allah, jaga mereka, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Para santri yang belajar bersama kami ya Allah, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat, kemudahan dalam segala urusan, dan berikan kepada orang tua mereka segala kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat mereka. Kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan anak yang soleh-soleha yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah untuk berjuang di jalanmu ya Allah, di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mendengar seruan untuk berjuang hari ini ya Allah, kami mohon jadikan kami berjuang-berjuang tersebut ya Allah. Sebesar apapun perjuangan yang ada di sini, jadikan kami bersama mereka, jangan sampai kami kau tinggalkan ya Allah. Jika kami fakir, berikan kepada kami kecukupan, jika kami lemah, berikan kekuatan ya Allah. Jangan sampai kami tertinggal dari rombongan kemuliaan perjuangan ini ya Allah. Kami mohon, kami mohon, Engkau yang berikan kekuatan kepada siapapun dari hamba-hambamu dan berikan kepada kami seperti yang kau berikan kepada mereka. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami lihat di sini banyak pembangunan program-program dakwah. Itu adalah ya Allah perjuangan hamba-hamba pilihanmu. Jadikan kami bersama mereka. Yang sudah ya Allah, mudahkan untuk mereka untuk mensyukuri. Yang belum bergabung, kami mohon ya Allah mudahkan kami untuk bergabung. Ya Allah, Engkau yang menguasai hati kami, bimbing hati kami. Engkau yang menguasai jasad kami, bimbing jasad kami. Engkau yang menguasai harta kami, mudahkan kami menggunakannya untuk kemuliaan ya Allah. Ya Allah, Engkau yang menguasai kami semua ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba kau cintai ya Allah. Hamba yang kau ridhoi, yang mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang belum menikah, jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka. Berikan kepada mereka kemudahan untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan jauhkan kami dari riba, jauhkan kami dari riba, jauhkan kami dari riba. Siapapun yang masih terjerat dalam riba, kami mohon entaskan dari kehinaan itu, ganti dengan harta yang lebih berkah, lebih banyak halal ya Allah kau ridhoi. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ya Allah, ketulusan, keikhlasan. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan untuk diri dan keluarga mereka di dunia dan di akhirat. Dan kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu. Dan jadikan kami bersama mereka. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf mendoa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.